السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات أو فرض الصلوات. باب tentang إسراء Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus ke semua langit dan wajibnya salat 5 waktu. Hadis tentang Isra Mi'raj di sini yang disampaikan oleh penulis ada 2 hadis. Pertama hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Malik Ibn Sa'sa'ah. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu termasuk sahabat Muhajirin atau Ansar. Abu Dzar Muhajirin atau Ansar, sahabat Muhajirin. Beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Meskipun beliau berasal dari luar kota Mekah, beliau datang ke kota Mekah untuk masuk Islam, kemudian tinggal di kota Mekah sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu an termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Hadis Abi Dzar, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Suatu ketika atap rumahku terbuka. Wa ana bi Makkah, dan ketika itu saya berada di kota Mekah. Di mana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam. Meskipun ada tuduhan bahasanya pemerintah menjadikan tempat rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai toilet, dan tuduhan ini juga tanpa bukti. Kemudian juga ada bantahan bahasanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dipakai untuk toilet, tapi dijadikan sebagai perpustakaan masjid. Tapi wallahu a'lam pastinya seperti apa. Kalau perpustakaan Masjidil Haram yang saat ini ada itu berada di lantai 2, di lantai atas, dan itu tepatnya berada di pintu berapa ya? Kalau pintu 1 ke kiri, agak ke kiri, sehingga dia kalau dianggap sebagai dulu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak. Bawahnya dipakai untuk sholat, ya. Bawahnya dipakai untuk sholat. Dan ada yang mengatakan masuk di tausiah, di perluasan Malik Abdullah, Raja Abdullah. Dan dipakai di situ sebagai satu tempat yang dia tidak digunakan sebagai tempat untuk sesuatu yang buruk seperti toilet. Pada prinsipnya, baik yang mengatakan bahasanya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya disalahgunakan atau dijadikan sebagai tempat yang istimewa, kita tidak memiliki dalil yang valid tentang masalah itu. Berbeda dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Karena di situ ada kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat atau para ulama ahli sejarah mereka masih bisa menentukan wilayah yang mana yang ini dulu pernah ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut rumah-rumah sahabat yang lainnya. Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Ketika saya di Makkah, rumahku terbuka atapnya. Fa nazala Jibrilu fa waraja an sadri. Kemudian tiba-tiba turun Jibril. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kenal Jibril. Dan Jibril turun bukan dengan fisik aslinya, tapi turun berubah menjadi sosok yang bisa diterima oleh lingkungan manusia. Artinya dia mengecil, sehingga ukuran badannya sama sebagaimana ukuran badan manusia. Fa faraja an sadri, kemudian dadaku dibelah. Tsumma ghassalahu bima'i zamzam, kemudian dicuci oleh Jibril dengan air zamzam. Kita perhatikan, ini salah satu di antara keistimewaan zamzam. Jibril memilih air zamzam dan tidak membawa air dari langit. Jibril tidak membawa air dari langit, tapi beliau menggunakan air zam-zam untuk mencuci hatinya Rasulullah, jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa'a bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana. Lalu beliau membawa ember dari emas. Beliau membawa ember dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Hikmah maksudnya adalah ilmu dan penuh dengan iman. Fa'abrogahu fi sadri, kemudian dituangkan ke dalam hatiku. Sehingga para nabi itu memiliki ilmu bukan melalui belajar. Salah satunya, ada yang melalui belajar, ada yang tidak melalui belajar. Dan nabi bisa memiliki ilmu tanpa melalui belajar. Tapi ini khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak kita berharap seperti ini, Pak? Sehingga kita misalnya datang ke rumahnya kiai, kemudian minta disembur. Fa'afrogo, akhirnya kiai itu menuangkan semburannya ke mulut orang ini. Ini tidak langsung jadi pintar, enggak bisa ya. Ini tidak berlaku untuk selain nabi. Sehingga ilmu bisa diisikan tanpa melalui proses dan kegiatan belajar mengajar, itu hanya dialami oleh para nabi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepadanya atau memperbaikinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan sementara untuk para umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu harus melalui jalur belajar. Sehingga kalau ada orang yang ingin mendapatkan ilmu tapi tidak melalui jalur belajar, maka pengakuannya tidak diterima, usahanya tidak diterima. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu tapi tidak melalui jalur belajar? Disiram Mbah Yai, ya enggak bisa. Tidak ada istilah disiram Mbah Yai jadi pintar. Dan berbagai macam akidah orang-orang sufi dalam masalah ini sangat banyak. Mereka begitu meyakini bahwa orang yang minum bekasnya kiai atau disiram oleh Mbah Yai atau dipentung karo Mbah Yai, maka nanti jadi orang yang pintar, ketularan ilmunya Mbah Yai. Dan ini satu hal yang berlebihan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal ilmu bita'allum, yang namanya ilmu itu dengan belajar. Dan tidak ada pula orang yang rajin tahajud terus berilmu, sudah tidak ada. Dan ada sebagian orang yang mengklaim punya banyak ilmu hanya karena dia rajin melakukan lelakon, sering datang di kuburan atau sering datang di gua, kemudian banyak melakukan iktikaf di sana. Kalau bahasa kasarnya ya bertapa gitu. Bertapa di kuburan atau bertapa di gua-gua, akhirnya terus dapat ilmu. Fa'abrogahu fi sadri, kemudian Jibril menuangkan ilmu dan hikmah itu ke dalam dadaku. Yang ini dalil bahwa ilmu itu tersimpan di dalam dada, bukan di dalam kepala. Wallahu'ala. Tapi teksnya berbunyi seperti itu. Meskipun Syekhul Islam Taimiyah membahas masalah ini cukup panjang, ilmu itu di dada atau di kepala. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti, siapa beliau ini? Gurunya Syekh Utsaimin yang menulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Pengajar Masjid Nabawi di masa silam, beliau sampai punya buku khusus risalah yang membantah anggapan bahwa ilmu itu tersimpan di otak. Karena banyak ayat yang mengatakan ilmu itu fis sudur, di dada, bukan fil muh. Muh itu artinya otak, bukan di muh tapi di sudur. Dan di dada tidak ada otak. Otak itu adanya di mana? Di kepala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menegaskan kalau ilmu itu berada di dada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma." Allah menyebut Al-Qur'an sebagai ayatun bayyina, ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, yang tersimpan di dada orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah sebut Al-Qur'an itu tersimpan di dada, bukan di otak. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan ikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan di otak, ada yang mengatakan di dada. Karena kalau kita lihat dari sisi fisiologi atau morfologi, mana Pak Basuki yang ahli biologi, secara fisiologi ya, kalau orang mikir yang sakit di mana Pak? Dia nyebut pusing. Tapi kalau orang sedang punya masalah, dia nyebut sesak dadanya. Kita tidak tahu persisnya terus garis koordinasi itu di mana. Apa yang apakah yang kaitannya dengan masalah logika itu lebih banyak di atas, sedangkan yang kaitannya dengan masalah aktivitas amal perbuatan lebih banyak di dada. Tapi kata Syekhul Islam intinya begini. Jadi tempat penyimpanan itu berada di muh, tempat penyimpanan. Ada gudang, gudangnya di muh, otak. Sementara koordinatornya ada di alqal, ada di jantung. Dan ini sebagai pembenar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Pahamilah bahasanya dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ada mudghah, yang jika dia baik ada segumpal daging, yang jika dia baik, baik semuanya, jika dia buruk, buruk semuanya. Dan itulah koordinator. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal-a'dha'u junuduhu. Jantung itu adalah raja, sementara anggota badan yang lain itu anggota, itu seperti prajuritnya. Dan hadirin makan Allah, qalbun, qalbu itu yang benar pengertiannya adalah jantung, bukan hati, bukan liver ya, bukan liver. Karena kalau liver, organ liver itu dalam bahasa Arab disebut dengan kabid, kabidun. Tapi kalau organ jantung dalam bahasa Arab nyebutnya qalbun. Allah mengatakan qalbun bukan kabid. Maka yang berpengaruh sebagai koordinator adalah qalbu, adalah jantung dan bukan liver, bukan organ liver. Baik. Dan jantung berada di dada. Sehingga seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an ini di dada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini qalbun. Maka qalbun di situ organ yang berada atau organ yang berupa jantung, bukan organ yang berupa liver. Sehingga penyimpanannya di muh, di otak. Tapi koordinasinya di dada. Dan yang menentukan apakah ini bisa disimpan atau tidak adalah jantung manusia. Wallahu ta'ala. Dan masalah ini masih diperselisihkan oleh ulama. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita membenarkan semua yang disabdakan oleh Nabi SAW dan semua yang difirmankan oleh Allah. Kalaupun mengenai hakikatnya kita tidak tahu detail seperti apa, maka ilmunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma atbaqahu, kemudian oleh Jibril ditutup kembali. Dan ini tanpa bekas. Tidak sebagaimana operasi manusia. Kalau kita operasi setelah disayat, butuh pemulihan berapa lama? Kita butuh pemulihan yang lama, dan itu pun bekasnya masih ada. Sampai mati bahkan bekasnya tidak hilang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibeda oleh Jibril, tidak menyisakan apapun. Tsumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama'i dunya. Kemudian Jibril menggandeng tanganku lalu mengajakku untuk naik ke langit dunia. Langit dunia berarti langit lapis pertama. Bisakah kita melihat langit dunia? Langit itu ada pintunya, berarti ada bangunannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Naba, di juz di surat Amma yatasaalun, bagaimana? Wa futihatis sama'u fa kanat abwaaba. Dan dibukakanlah langit-langit, fa kanat abwaaba, dan di sana terdiri dari banyak pintu. Sehingga setiap langit itu ada pintu. Namun apa yang diceritakan dalam Al-Qur'an tidak pernah kita lihat dengan mata. Berarti kita tidak melihat langit dunia. Lalu apa yang kita lihat ke atas? Ada warna biru, biru langit, ya. Ada titik-titik bintang. Yang kita lihat itu batas pandangan manusia. Dan mengenai warnanya, ada yang mengatakan itu karena pantulan dari air, dari laut. Dan ada yang mengatakan yang lainnya, wallahu a'lam. Intinya kita tidak melihat sebagaimana real yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia yang terbang terus itu berarti belum pernah sampai ke langit dan tidak melihat langit. Dan kita tidak pernah dapat foto tentang langit, ya, adanya foto planet. Tapi foto langit tidak. Kalau foto planet ini benar. Falamma ji'tu ila sama'i dunya, ketika aku sampai di langit dunia, qala Jibril li khazinis sama. Maka Jibril mengatakan kepada penunggu langit dunia, iftah, bukakanlah. Qala man hadza? Maka yang jaga langit dunia bertanya, siapa ini? Qala, beliau mengatakan, hadza Jibril. Qala wa hal ma'aka ahad? Ini Jibril. Dan ini adab ketika ada orang mau masuk, maka dia harus minta izin kepada yang paling berwenang. Sekalipun Jibril lebih tinggi tingkatannya dibandingkan malaikat penjaga langit dunia, namun Jibril ketika mau izin masuk, beliau ditanya terlebih dahulu dan beliau jawab. Beliau tidak mengatakan, masa kamu gak kenal suaraku? Padahal Jibril itu apa? Rasulnya atau pemimpinnya para manusia. Sehingga Jibril ketika ditanya, man hadza, siapa ini? Qala hadza Jibril. Ini Jibril. Dan ini bagian dari adab juga, bahwasanya ketika kita ditanya pada waktu kita minta izin, ini siapa? Maka kita jawab, ini Jibril. Termasuk ketika WA gitu ya. Kemudian kita ditanya, ini siapa? Jawab, nama saya ini. Kita jawab sebagaimana yang sebagaimana nama asli kita yang bisa dipahami oleh yang bersangkutan. Jangan, siapa ini? Hamba Allah. Ya kabeh hamba Allah. Siapa? Fulan. Jadi tidak boleh yang seperti ini, ya. Harus disebutkan. Bahkan Nabi SAW pernah marah kepada orang yang ngetok pintu beliau, terus ditanya, siapa di pintu? Lalu orang ini jawab, ana, saya. Nabi SAW mengatakan, ana, saya, ditanya kok saya. Nanti ditanya mengkulau, kulau sinten, kulau nuwun. Sebutkan nama. Dan itu bagian dari adab. Dan menyembunyikan identitas itu bukan termasuk sikap yang terhormat. Tampakkan, karena kita kalau di posisi yang benar tidak perlu malu untuk menyatakan diri kita. Makanya Nabi SAW ketika bertemu orang lain, beliau jelaskan status. Ketika ngirim surat, beliau katakan min Muhammadin Rasulillah, min Muhammad bin Abdillah. Dijelaskan status beliau, sehingga tidak dibuat orang itu samar, tidak mengetahui latar belakangnya. Tapi beliau terbuka, ini saya Muhammad bin Abdillah, utusan Allah. Beliau tidak menyembunyikan status. Nah, ada sebagian orang yang lebih suka menyembunyikan status. Sampai nama aslinya itu sengaja ditutupi, jangan sampai ketahuan. Setiap kali kenalan, gak pernah menyebutkan aslinya dari mana, nama aslinya juga gak pernah diberitahu. Dia merasa malu kalau menyebutkan identitasnya. Maka kita terbuka saja, ini sayang. Ya, meskipun tidak semuanya harus kita buka ya. Ada bagian yang wajib kita simpan dan ada bagian yang kita tampakkan di permukaan. Karena itu kalau kita diminta harus store KTP, enggak usah malu, dikasihkan aja. Saya enggak ada masalah apa-apa, baik dengan masyarakat maupun dengan negara. Sehingga ketika harus registrasi ini, registrasi itu, kita lakukan sebagaimana umumnya masyarakat. Kemudian qala, malaikat ini mengatakan, hal ma'aka ahadun, apakah kamu bersama orang lain? Qala na'am, kata Jibril, betul, ma'iyya Muhammadun, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian malaikat ini bertanya, awa ursila ilaih, apakah dia sudah diutus untuk ke langit? Kalau Jibril boleh, yang bersama kamu apakah sudah dapat izin? Qala na'am, kemudian Jibril, betul. Falamma fataha, kemudian ketika dibukakan, alaunas sama'ad dunya, kami naik ke langit dunia. Sehingga di sini ada kata ala, ala ya'lu, ala alawa, alau, alauna, maknanya apa? Berada di atas. Berada di atas. Baik. Sehingga kalau ada pernyataan ar-Rahmanu ala al-Arsy, makna ala di situ maknanya adalah berada di atas. Makna istiwa bermakna al-ulu, artinya Allah Subhanahu wa taala zat Maha Tinggi berada di atas. Alauna sama'ad dunya, kami naik ke atas langit dunia, fa idza rajulun qa'idun, ternyata di situ ada seseorang, ada orang yang sedang duduk. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasari aswidah. Di sebelah kanannya ada gerombolan hitam, di sebelah kirinya ada gerombolan hitam. Yang terlihat cuma warna hitam. Kenapa terlihat warna hitam? Saking banyaknya. Sesuai itu kalau banyak terlihat hitam. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika. Ketika orang ini melihat ke arah kanan, dia tersenyum. Wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Tapi kalau melihat ke arah kiri, beliau menangis. Faqala, lalu orang ini menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, marhaban bin nabiyyi salih wa ibni salih. Selamat datang nabi yang saleh, putraku yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kenal. Akhirnya beliau bertanya kepada Jibril, "Man hadza?" Siapa orang ini? Qala, kata Jibril, "Hadza Adam." Ini adalah Adam alaihi salatu wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Ibnu Shalih karena beliau adalah keturunan Adam alaihi salatu wasallam. Wa hadhil aswida, sementara warna hitam itu yang berada di sebelah kanan dan kirinya adalah nasamu banihi, arwah keturunannya, roh-roh keturunannya. Arwah keturunannya dilihat oleh Adam. Dan beliau ketika melihat ke arah kanan roh-roh yang baik, beliau merasa senang sampai beliau tersenyum. Dan ketika beliau melihat ke arah kiri roh-roh yang jelek, roh-roh ahli neraka, arwahnya ahli neraka, beliau merasa sedih sampai Adam menangis. Maka Adam alaihi salatu wassalam, karena beliau bapak kita semua, merasa sedih ketika melihat anaknya ada yang mengikuti musuhnya iblis. Sehingga apa yang ditakutkan oleh Adam ketika diturunkan ke dunia dan nanti akan berhadapan dengan iblis dialami oleh anak-anaknya, sehingga Adam merasa sedih. Ahlul yamini minhum ahlul jannah, yang berada di sebelah kanan adalah penduduk surga. Wal aswidatul ladhi an shimalihi ahlun nar, sementara yang berada di sebelah kiri adalah ahli neraka. Apabila beliau melihat ke arah kanan, beliau tertawa. Apabila beliau melihat ke arah kiri, beliau menangis. Kita berusaha, semoga kita termasuk golongan yang berada di kanannya Adam. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membuat bapak kita tetap bisa tersenyum karena melihat kita. Hatta rajabi ila samai tsaniyah. Kemudian aku naik ke langit yang kedua. Adam di langit berapa? Adam di langit yang pertama. Lalu aku naik ke langit yang kedua, faqala li khazinha. Kemudian Jibril berkata kepada penjaganya, "Bukakan." Faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal. Akhirnya terjadilah dialog seperti yang terjadi pada langit pertama, langit dunia. Dan langit itu ada berapa? Ada 7. Apa dalilnya kalau langit itu sebut? Sab'a samawatin tibaqa. 7 langit yang berlapis sehingga langit jumlahnya 7. Fafataha, akhirnya dibukakan. Qala Anasun, kata Anas, perawi hadis. Wallahu a'lam. Anas di sini zamannya siapa? Hadisnya dari Abu Dzar, tapi qala Anas. Sehingga Anas di sini kemungkinan bukan Anas bin Malik sahabat, tapi Anas wallahu a'lam perawi di generasi setelahnya yang meriwayatkan hadis dari Abu Dzar. Dan tidak perlu diperpanjang antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas ya. Fa dzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim. Kemudian Anas menyebutkan bahwasanya Nabi SAW menceritakan kalau beliau bertemu di langit-langit itu, langit pertama sampai langit selanjutnya, beliau ketemu Adam, beliau ketemu Idris, beliau ketemu Musa, Isa, Ibrahim salawatullahi alaihim. Dan kata Anas, walam yuthbit kaifa manaziluhum, dan beliau tidak menegaskan seperti apa posisinya. Meskipun nanti akan disebutkan beberapa rincian, tapi lengkapnya, meskipun tidak lengkap semuanya ada keterangannya. Ghaira annahu dzakara annahu wajada Adama fis sama'i dunya. Hanya saja beliau pernah menyebutkan beliau menjumpai Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit yang keenam. Berarti menjelang langit ketujuh, menjelang puncak. Qala Anasun, kata Anas, ya di sini Anas dari Abu Dzar, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, di catatan saya ada tambahan dari Fathul Bari. Anas di sini adalah Anas perawi dari Abu Dzar. Berarti muridnya sahabat itu apa? Tabi'in. Anas di sini adalah generasi tabi'in. Qala Anasun, kata Anas, falamma marra Jibrilu bin Nabi. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi melewati Idris, qala, kata Idris. Coba kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Idris. Marhaban bin Nabi Salih wal akhi Salih. Selamat datang Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh. Man hadha? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Qala, kata Jibril, hadha Idris, ini Idris. Thumma marartu bi Musa. Lalu aku melewati Musa. Faqala, dan Musa mengatakan, marhaban bin Nabi Salih wal akhi Salih. Selamat datang Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh. Qultu man hadha? Lalu aku bertanya lagi, siapa ini? Qala, kata Jibril, ini Musa. Baik. Saya bacakan terus ya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Thumma marartu bi Isa. Kemudian aku melewati Isa. Faqala, kemudian Isa menyambut dengan mengatakan, marhaban bil akhi Salih. Selamat datang saudaraku yang saleh, Nabi yang saleh. Kemudian aku bertanya, siapa ini? Qala, hadza Isa. Ini Isa. Kemudian aku melewati Ibrahim. Faqala, Ibrahim mengatakan, marhaban bin Nabi Salih wal ibni Salih. Selamat datang Nabi yang saleh, putraku yang saleh. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? putraku yang saleh. Lalu aku bertanya, siapa ini? Ini Ibrahim. Baik. Ada dua nabi yang diceritakan di sini memanggil beliau dengan putraku yang saleh. Pertama siapa? Adam. Yang kedua Ibrahim alaihissalam. Tapi nabi-nabi yang lain memanggilnya dengan apa? Saudaraku yang saleh. Kenapa Nabi Musa, Nabi Isa memanggilnya dengan saudaraku yang saleh? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keturunan mereka. Tapi jalurnya beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Ismail. Sedangkan Musa, Isa keturunan Ishak. Dan ini bersaudara. Maka Nabi SAW tidak disebut sebagai putra mereka, tapi saudaranya. Kita bersaudara karena mbah kita sama, sepupu. Ya, tunggal mbah yaitu Ibrahim, tapi bapaknya beda. Baik, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa Idris, Nabi Idris, posisinya bukan di bawah Adam. Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh, terus Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya. Ini yang ma'ruf di masyarakat kita. Sehingga banyak orang yang menganggap Idris alaihi salatu wassalam berada, masanya itu berada di urutan setelah Adam, sebelum Nuh. Kalau Idris sebelum Nuh, berarti Idris termasuk ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Adam berarti masih punya keturunan bawahnya, yaitu para nabi setelahnya. Tapi yang lebih mendekati, Idris alaihi salatu wassalam termasuk nabi Bani Israel. Makanya di sini Nabi Muhammad SAW ketika disambut oleh Idris, Idris mengatakan marhaban bil akhis saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh, sebagaimana sambutan Isa dan Musa. Karena mereka statusnya sama, yaitu sama-sama saudaranya atau jalurnya jalur saudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan di antara penjelasan ini pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ini bisa dikatakan dalil bahwa Idris alaihi salam bukan sebelum Nuh. Dan di antara dalil yang lain yang lebih kuat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bercerita tentang Syafa'atul Uzma. Waktu itu masyarakat mereka berusaha mencari siapa orang yang akan berdoa kepada Allah, dan mereka datang kepada siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan mereka mengatakan kepada Nuh, ya Nuh, anta awwalul rusul, wa Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Sehingga ini bukti bahwa Idris yang merupakan salah satu rasul, karena Allah sebut dalam Al-Quran, bukti bahasanya Idris alaihi salatu wassalam bukanlah nabi yang posisinya berada di setelah Adam, tapi yang lebih tepat, yang lebih mendekati, wallahu a'lam, mungkin beliau adalah Nabi Bani Israel. Dan kalau beliau Nabi Bani Israel, berarti zamannya setelah siapa? Setelah Ishak. Yang pasti setelah Ishak, karena Bani Israel itu semuanya keturunan, semuanya adalah keturunan Ishak. Tsumma urija bi, kemudian aku dinaikkan, aku diajak naik, hatta dhahartu, sampai aku tiba, aku naik, li mustawan, di satu posisi, asma'u fihi sharifal aqlam, yang di situ saya bisa mendengar sharifal aqlam. Yang beliau bisa mendengar bagaimana suara pena pencatat pena bercatat yang ada di atas. Sehingga beliau mendengar suara itu, dan itu al-qalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mencatat. Wallahu a'lam, ini pencatat takdir ataukah pencatat amal? Karena kalau pencatat takdir, takdir itu sudah dicatat kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi coba nanti kita cari Sahihul Aqlam di sini, aqlamnya aqlam takdir ataukah aqlam amal. Faradallahu ala ummati 50 salatan. Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Faraja'tu bidzalika, lalu aku pun kembali, maksudnya turun dengan membawa perintah ini, harta faradtu ala Musa, sampai aku bertemu Musa alaihi salatu wassalam. Ala, silakan kembali kepada umat, ala tutiku dan mampu untuk 50 kali salat. Karena di antara paling banyak, ya, paling banyak dalam Al-Quran, tanaka kutunan, dan memberikan banyak ujian, ujiannya Musa, ujian eksternal sebenarnya bin Ba'ura yang memimpin suku yang mengingkari keberadaan Musa, Ba'ura dan suku. Kemudian umatnya Bani ini yang, atau yang Al-Quran dominan karena itu dengan yang amat dalam rasa intibar jadikan sejarah sebagai kita yang menjadi pelajaran dalam sejarah dari pelajaran kemudian nanti kejadian kita berasal kepada Allah kepada Musa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buat tapi tidak lima ya, keputusan ini tidak akan diganti. Minta, kembali minta. Untuk kata aku malu kemudian kalau kau beli muntaha naik karena non la adzi dengan luar saya tidak tahu kayak manusia. Tumma udhil tu fiha jaban wa ida turabiha permanen. Kita masih